بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan nikmatnya pagi hari ini kita kembali berjumpa bersilaturahmi dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita semua termasuk digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. وسننه عشر خصال فصل وسننه عشر خصال فصل ini membahas sunan-sunan wudu, sunnah-sunnah wudu. Jadi sunan itu jamak dari sunnah. Ini sunnah dalam arti fikih, yaitu sunnah yang mana kalau kita mengerjakan mendapatkan pahala. Tapi kalaupun tidak dikerjakan, wudunya tetap sah gitu dan tidak ada masalah. Jadi meninggalkan sunnah wudu tidak membuat wudunya enggak sah. Wudunya tetap sah, hanya saja ada beberapa keutamaan yang kemudian dilewatkan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita kembali berjumpa. Setelah sebelumnya kita libur 17-an, tanggal merah kita libur gitu ya. Kita lanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar pada pagi hari ini yang sudah masuk bab sunnah wudu. Faslun, fasal ini wa sunanuhu, dan yang menjelaskan tentang sunnah wudu asyru khisalin. Sunnah wudu ada 10 perkara. Jadi sunnah itu maksudnya sesuatu, sunnah dalam arti fikih. Karena sunnah, kalimat atau kata sunnah itu punya arti yang beragam tergantung dari sisi mana kita melihat sunnah itu sendiri. Sunnah menurut ilmu hadis adalah manusiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin wa fi'lin wa khuluqin wa ikrarin. Apa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perkataannya, perbuatannya, gaya perilakunya, gerak-geriknya itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sunnah dalam makna atau dalam definisi ilmu fikih, sunnah itu ma yusabu fa'iluhu wa la yudhammu tarikuh, sesuatu yang pelakunya diberikan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Sunnah dalam definisi akidah, itu sunnah itu dalam definisi akidah yaitu al-masyru' muqabil bid'ah, sesuatu yang disyariatkan ditetapkan oleh agama dan lawannya adalah bid'ah. Sunnah dalam ilmu usul fikih ma nusiba masudira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin wa fi'lin wa ikrar. Tiga doang tuh kalau usul fikih, cuma tiga. Qaul, fi'l, ikrar. Qaul, fi'l, takrir. Perkataan, perbuatan dan takrir usul fikih. At-tasmiyah. Jadi sunnah wudu yang pertama at-tasmiyatu, yakni tasmiyah itu membaca bismillah lil wudu'i sunanun minha. Untuk wudu itu punya sunan, punya sunnah-sunnahnya. Minha di antara sunnah wudu at-tasmiyatu yaitu membaca bismillah fi ibtida'ih. Ketika memulai wudu, memulai rangkaian wudu biasanya enggak langsung ke rukun pertama. Rangkaian wudu yang biasa dilakukan oleh banyak orang mulainya itu dari membasuh tangan gitu. Nah, ketika membasuh tangan disunnahkan untuk membaca membaca bismillah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu fi ina'in, dia menaruh tangannya di dalam bejana air. Waqala li ashabihi, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, tawadda'u bismillah, berwudulah kalian bismillah, dengan nama Allah, dengan mengucapkan bismillah. Ruwahu al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi. Sunan al-Baihaqi ini termasuk ini ya, sunan yang paling banyak hadisnya. Hadis yang paling banyak menjadi dalil dalam pandangan Syafi'i ya, dalam pandangan ulama Syafi'i itu adalah Imam Imam al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi gitu. Jadi banyak perkataan atau fatwa Syafi'iyah dalam kitab-kitab Syafi'iyah yang dasarnya tuh atau sumbernya tuh bukan Imam al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya gitu ya, walaupun ada gitu, tapi Imam al-Baihaqi. Makanya ada beberapa orang yang rada kegedeman sama ulama Syafi'iyah karena melihat hadisnya tuh kalau jarang nemu di Bukhari dan Muslim, ya emang kagak nemu. Imam al-Baihaqi kebanyakan. Sunan al-Baihaqi. Qala an-Nawawi Imam Nawawi mengatakan isnaduhu jayyid, sanadnya yang tadi itu sanad tawaddu bismillah, wudulah kamu bismillah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, jayyid, sanadnya jayyid, bagus. Wa fil hadis, dan dalam hadis yang lain, kullu amrin dhibalin. Ini sudah pernah kita sebut nih di bagian pertama membuka kitab Kifayatul Akhyar, beliau mengucapkan hadis ini. Karena beliau mengucapkan kalimatnya dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian disampaikan hadisnya, kullu amrin dhibalin la yubda'u bi fihi bi bismillah fa huwa ajzam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin, setiap perkara dhibalin yang punya bobot kepentingan, terlebih lagi ini kepentingan agama, la yubda'u fihi bi bismillah, dan perkara tersebut tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa ajzam, maka perkara tersebut ajzam, ay aqta', ajzam ay aqta, aqta itu terputus, aqta minal barakah, terputus keberkahannya. Jadi kalau tidak dimulai dengan bismillah, seluruh perkara bukan cuma ibadah mimbabi aula, ibadah lebih-lebih lagi kan gitu. Jadi seluruh perkara dzibalin yang memang punya bobot kepentingan, terlebih lagi dia itu adalah perkara agama, maka dianjurkan untuk memulai dengan bismillah. Kalau dia tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa ajdam ay aqta, ajdam itu terputus dari keberkahan. Wahiyya sunnatun muakkadatun, dan itu sunnah apa? Bismillah, baca bismillah, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat kuat sekali, sunnatun muakkadatun. Waqala al-imam Ahmad biwujubiha, Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal, biwujubiha mengatakan bahwa bismillah itu adalah kewajiban wudu. Jadi dalam pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, baca bismillah itu adalah kewajiban. Artinya orang yang tidak membaca bismillah ketika wudunya bermasalah karena dia meninggalkan kewajiban. Falau nasiyaha. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu punya redaksi sun, punya pembagian, ada rukun wudu, ada wajib wudu. Sama sebagaimana beliau juga punya pembagian dalam sholat, ada rukun sholat, ada wajib sholat begitu. Ada wajib sholat, ada rukun sholat. Kalau Syafi'i enggak ada. Imam Syafi'i cuma rukun sholat aja, rukun sholat, habis itu ya sunnah sholat. Jadi rukun yang menjadi panduan, menjadi acuan sah atau tidaknya sah ibadah, sunnah sholat menjadi tambahan amal, tambahan ibadah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal punya rukun wudu, punya wajib wudu, sebagaimana juga dia juga punya rukun sholat, dia punya wajib sholat. Falau nasiyaha fi ibtida'il wudu. Ini udah selesai nih. Qala al-Imam Ahmad biwujubiha beres. Imam Ahmad mengatakan bismillah itu kewajiban, selesai. Falau nasiyaha, ini beda lagi masalah. Ini kembali ke mazhab Syafi'i lagi. Falau nasiyaha fi ibtida'il wudu, kalau seandainya ada orang yang lupa, nasiyaha, dia melupakan bismillah fi ibtida'il wudu'i, di permulaan wudu, atabiha mata dzakaraha, maka atabiha, dia datangkan biha bismillah mata dzakaraha, kapan dia ingat. Jadi pas dia ingatnya pas lagi basuh muka, dia basuh muka bismillah. Ingatnya ketika mengusap kepala, ketika mengusap kepala dia bismillah. Ingatnya ketika basuh tangan, itu. Jadi kapan aja boleh. Kalau dia lupa fil awal. Lupa di awal wudu. Atabiha mata dzakaraha fil wudu, maka dia datangkan itu bismillah, dia baca bismillah mata dzakaraha, kapan dia ingat fil wudu'i, dalam rangkaian wudu, kama fit tasmiyati ta'am, sebagaimana ketika dia baca bismillah makan. Jadi ketika bismillah makan kan juga gitu, kama fit tasmiyati ta'am, sebagaimana masalah baca bismillah ketika makan. Jadi ketika makan disunnahkan untuk memulai dengan bismillah. Kalau dia lupa baca bismillah, maka baca bismillah kapan dia ingat. Nah, dengan kalimat tambahan, bismillahi awaluhu wa akhiruh. Walau tarokaha amdan, walau tarokaha amdan. Kalau seandainya seorang muslim dalam wudunya tarokaha, meninggalkan hak bismillah, meninggalkan bismillah amdan secara sengaja, fahal yushra'u tadarukuha, apakah disyariatkan untuk membaca bismillah lagi? Yushra' disyariatkan. Apakah disyariatkan baca bismillah lagi? Fihi khilaf. Dalam masalah ini ada perdebatan. Warrajihu na'am. Warrajihu, dan pendapat yang unggul, na'am. Iya. Ada keanjuran. Ada masyru'iyah, ada pensyariatan untuk mengulang baca bismillahnya. Wa fil hadisi, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a wa dzakara ismallahi kana tahuran li jami'i badanihi, gitu. Wa in lam yadhkur ismallahi ta'ala kana tahuran li a'dha'i wudu'ihi. Jadi maksudnya baca bismillah itu tetap disyariatkan walaupun dia sudah lupa atau walaupun dia sengaja. Tadi kan dikatakan bismillah itu sunnah gitu ya. Kalau ada orang yang lupa baca bismillah, maka anjuran itu tetap ada kapan dia ingat dalam rangkaian wudunya. Di awal dia lupa, nah, maka dia boleh pas ingat muka, di muka baca bismillah. Ingatnya pas di kaki dia baca bismillah. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan bismillahnya bukan lupa, tapi sengaja. Sengaja dia enggak baca bismillah. Apakah ada juga anjuran gitu ya. Kan anjuran nabinya dimulai di pertama bismillah gitu. Bismillahnya di awal. Kalau orang lupa kan wajar. Lupa kemudian ada anjuran untuk membaca bismillah kapan dia ingat gitu. Nah tapi kalau ada orang dari awal emang udah sengaja enggak baca bismillah. Memang sengaja dari awal enggak baca bismillah. Fahal yushra tadarukuh, apakah disyariatkan untuk membaca bismillah ketika dia ingin dirangkain wudunya? Fihi khilaf, dalam masalah ini ada perdebatan. Warajihu, yang rajih, yang pendapat yang unggul adalah na'am. Ada kesunahan, tetap ada pensyariatan baca bismillah walaupun dia meninggalkan di awal secara sengaja. Wa fil hadithi, kana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a, siapa yang wudu, wa dzakara ismallahi, kemudian dia dzakar, mengingat nama Allah, menyebut nama Allah, kana tahuran li jami'i badanihi, maka wudunya tersebut tahuran, menjadi pensuci, li jami'i badanihi, untuk seluruh badannya. Wa in lam yadhkur ismallahi, kalaupun dia tidak baca bismillah, tidak menyebut nama Allah, kana tahuran li a'dha'i wudu'ihi, maka itu cukup hanya mensucikan anggota wudunya saja. Jadi bismillah atau enggak bismillah itu salah satu ekses ya, salah satu efeknya kalau dia baca bismillah itu menjadi seluruh menjadi pensuci bagi seluruh tubuhnya. Tapi kalau enggak baca bismillah, yang suci hanya bagian hanya bagian yang dibasuh saja. Rawahu Ad-Dawraqutni, diriwayatkan oleh Ad-Dawraqutni, diriwayatkan oleh Imam Dawraqutni wal Baihaqi, Imam Al-Baihaqi wadha'afahu, akan tetapi Imam Al-Baihaqi mendhaifkan hadis ini min jami'i turuqihi, dari seluruh jalurnya. Jadi hadis ini nih dhaif dari seluruh jalurnya. Jadi pada intinya bismillah itu sunnah wudu. Dibaca bagus, enggak dibaca enggak apa-apa. Kalau lupa dibaca pertama, kapan dia ingat baca enggak ada masalah. Kalau dia sengaja meninggalkan bismillah pun wudunya tetap sah, karena bismillah bagian dari sunnah wudu, bukan rukun wudu. Qala, kemudian Syekh Abi Suja mengatakan, wa ghuslul kaffaini, sunnah yang kedua setelah baca bismillah, ghuslul kaffaini, membasuh kedua kaf. Kaf itu telapak tangan. Jadi yang disebut kaf ini nih, depan belakang nih kaf, dari mulai ujung jari sampai pergelangan ini. Ini namanya kaf, depan belakang itu kaf. Membasuh dua telapak tangan, qabla idkhalihi mal ina, sebelum memasukkan keduanya ke dalam bejana. Jadi mau wudu jangan langsung masukin tangannya ke bejana, tapi cuci dulu dua tangannya ini. Min sunanil wudu'i, sunnah-sunnah wudu, dari sunnah-sunnah wudu, ghuslul kaffaini, mencuci atau membasuh dua telapak tangan, qabla ghuslil wajhi, sebelum membasuh muka. Walahuma ahwal, walahuma ahwalun, membasuh kedua telapak tangan itu punya beberapa keadaan. Ahaduha, yang pertama, ayyata yaqqana najasatahuma, dia yataqiqan, yakin najasatahuma, kenajisan tangannya. Jadi dua tangannya itu dia yakin ada najisnya. Fahadha yukrah lahu ghamsu kaffaihi fil ina, orang seperti ini yukrah, dimakruhkan, ghamsu kaffaihi, memasukkan, ghams itu menenggelamkan. Kalau dia yakin najis kedua tangannya, maka dia dimakruhkan memasukkan tangannya fil ina, ke dalam bejana, qabla ghaslihima salasan, sebelum tangannya itu dibasuh tiga kali dulu. Jadi orang punya wudu pakai bak nih, pakai wadah gitu ya. Nah, dia enggak punya gayung, ya dia langsung masukin tangannya gitu. Enggak ada masalah, ya enggak ada masalah, apalagi kan baknya gede. Baknya lebih dari 2 kula, enggak ada masalah. Cuman kalau dia yakin tangannya ada najisnya, maka yang baik itu dia ciduk dulu airnya, kemudian cuci tangannya di luar. Sebelum tangannya dimasukin, cuci dulu tangannya di luar. Salasan, tiga kali. Qarahat tahrimin, makruhnya makruh tahrim, li'annahu yufsidul ma, karena dia merusak air. Qarahat tahrim, jadi kalau dia yakin tangannya ini adalah ada najisnya, maka memasukkan tangan langsung ke dalam bejana itu makruh tahrim. Nah, jadi masalah nih makruh tahrim. Karena begini, makruh karuhat tahrim itu bukan istilahnya Syafi'i. Syafi'i itu tidak punya istilah makruh tahrim. Jadi ada istilah makruh tahrim itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah tok doang, gitu, beliau doang. Ulama selain Syafi'i, ulama selain Al-Hanafiyah tidak pakai istilah karuhat tahrim. Jadi ulama selain Al-Hanafiyah hukum taklif cuma 5. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. 5 doang itu saja. Yang punya 7. Yang punya Imam Abi Hanifah 7. Pertama fardu. Yang kedua wajib. Ketiga sunnah. Keempat mubah. Kelima haram. 6 makruh tanzih. Yang ketujuh makruh tahrim. Gitu. Makruh tahrim ini menurut jumhur ulama itu haram. Jadi yang disebut makruh tahrim oleh Imam Abi Hanifah itu adalah keharaman menurut jumhur ulama. Karena yang disebut karahat tahrim dalam pandangan madhab Imam Abi Hanifah adalah mathabata bidalilin dhanni, mathabata ala nahyihi bidalilin dhanni. Sesuatu yang larangannya jelas, dilarang oleh Nabi Muhammad, dilarang oleh syariat, tapi larangannya itu dhanni. Nah, sifatnya dia dhanni, dalilnya itu dalil bukan dalil qat'i, dalilnya dalil dhanni. Ini agak ribet nih kalau kita bahas dalil qat'i dhanni begitu. Itu makrahat tahrim. Nah, jumhur ulama melihat keharaman itu ya masabata bidalilin dhanniyin au qat'iyyin binahyi. Oh, sesuatu yang dilarang oleh syariat, baik itu dalil qat'i atau dhanni, kita sebutnya haram. Jadi makruh karahat tahrim inda iba Abi Hanifah itu haram. Karohatat tahrim mura'atan lima qalahul ashab. Jadi dalam masalah ini nih, masalah ayyata yaqqana najasatuhuma, ketika orang yakin, dia yakin tangannya wudu, memang ulama-ulama asy-Syafi'iyah menyebut, ada yang menyebut makruh, tapi ada juga yang menyebut haram. Kalau kita buka Mughnil Muhtaj, Imam Ar-Ramli, Tuhfatul Muhtad, Imam Asy-Syarbini, Mughnil Muhtad, ini menyebut sesuatu ini yang kalau dia yakin tangannya ada najisnya, maka memasukkan tangan ke dalam bejana langsung itu hukumnya haram. Li'annahu yusidul ma, karena dia merusak air. Maksudnya airnya awalnya jadi suci, awalnya bersih, tapi gara-gara ada najisnya menjadi rusak gitu. Kan gitu. Itu apa namanya, tapi sebagian lain menyebut ini sebuah kemakruhan, hukumnya sebuah kemakruhan. Karena najasatul ma'i najasatul ma'i masyfuh, sesuatu rusaknya air itu sesuatu yang tidak bisa dipastikan, tidak bisa dipastikan dalam arti dia yakin ada najisnya, tapi ketika dia masukin ke air dia tidak bisa memastikan airnya berubah atau tidak, apalagi kalau airnya banyak. Maka sebagian ulama Syafi'i menyebutnya makruh. Nah, Imam Taqiyuddin Al-Hisni ingin mengakomodasi beberapa itu, maka sebutnya dengan istilah karahatut tahrim, makruh tahrim. Imam Al-Hisni sih pengennya bilang haram gitu. Imam Al-Hisni pengennya bilang haram. Cuman enggak enak sama ulama-ulama yang bilang makruh. Maka disebut istilah makruh karahatut tahrim. Jadi Imam Al-Hisni maunya bilang haram. Cuman rada gak enak kalau menyebut langsung haram. Maka disebut karah tahrim. Karah tahrim itu istilah al-Hanafiyah. Istilah al-Hanafiyah karah tahrim itu menurut ulama adalah haram. Jadi Imam Taqiyuddin Al-Hisni mau bilang ini haram. Namun kalau dia yakin tangannya ada najisnya, langsung dicurupkan ke air. Cuci dulu di luar bejana, cuci dulu di luar itu dengan gayung salasan sebanyak 3 kali. Walhala as-saniyah, keadaan yang kedua. Kalau nanti suaranya hilang-hilang lagi, mohon diinfokan. Kayaknya tadi gara-gara sinyal kurang bagus. Ayya syukka fi najasatihi, keadaan yang kedua. Ayya syukka fi najasatihima, orang tersebut ragu fi najasatihima dalam kenajisan tangan. Dia ragu tangannya najis apa enggak, ragu. Kamandana, manama wala yadri aina batat yadihi, seperti orang yang lama tidur wala yadri dan dia tidak tahu aina batat yadihi, di mana semalam tangannya berada. Fahadha yukrah, maka yang seperti ini dimakruhkan lahu baginya aidan, baginya juga ghamsu khafaihi fil ima'. Maka yang seperti ini dimakruhkan juga baginya menyebutkan kedua tangan dalam bidana qabla ghaslihima, bahkan sebelum dia mencucinya atau mencuci sebanyak 3 kali. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu nih kucing. Iya, keresek-keresek itu mungkin dari mic-nya ya. Kalau dia ragu apakah tangannya najis atau tidak, seperti orang yang baru bangun tidur dan dia tidak tahu tangannya semalam itu ada di mana, fahadha yukruh, maka yang seperti ini hukumnya makruh mencelupkan langsung tangannya ke dalam bejana sebelum mencucinya sebanyak 3 kali. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab ada perkataan atau ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum min naumih, kalau salah satu di antara kalian qama, bangun, min naumihi, dari tidurnya, falyaghsil yadayhi, maka seyogyanya, sebaiknya dia basuh kedua tangannya tersebut, qabla ayyudkhilahuma fil ina, sebelum memasukkan keduanya fil ina, dalam bejana, tsalatsan, sebanyak 3 kali cucian, 3 kali basuhan. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu aina batat yaduhu, tangannya. Fa innahu, sesungguhnya dia, la yadri, dia tidak tahu aina batat yaduhu, di mana tangannya menginap semalam. Jadi karena tangan kita tidur, maka tangan kita ini keberadaannya kita enggak tahu. Apakah dia berada di tempat yang suci atau berada di tempat yang kemungkinan ada najisnya, kita nggak tahu. Maka ketika dia bangun tidur, muncul keraguan apakah tangannya suci atau tidak. Kalau muncul keraguan seperti ini, maka makruh hukumnya kalau dia celupkan air langsung ke dalam bejana. Ini bagi orang-orang yang wudu lewat bejana langsung ya. Tapi kan kebanyakan kita tuh wudunya pakai keran, dan itu yang membuat kita menjadi sangat aman. Artinya kalau pakai keran kan enggak ada air yang dirusak oleh tangan yang kemungkinan ada najisnya ini. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fala yaghmis yadayhi fil ina, maka sebaiknya dia tidak menyelupkan tangannya fil ina dalam bejana, qabla ayyaghsilahuma tsalasan, sebelum mencucinya, membasuhnya sebanyak 3 kali. Wa huwa madhhabu Syafi'i, wa Malikin. Inilah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Malik. Wa dhahaba ba'dul ulama, sebahagian ulama memandang ila wujubi ghaslihima, memandang kewajiban membasuh kedua tangan. Jadi kalau kata Syafi'i, kata Imam Malik itu sunnah, artinya dimakruhkan, enggak masuk. Tapi kalau kata yang lain itu hukumnya wajib. Jadi enggak boleh langsung keunya, emang wajib dicuci dulu 3 kali. Qabla idkhalihima filina, sebelum masukkan itu ke dalam bejana. Indal istiqadhi, ketika bangun dari tidur, istiqadh, ketika bangun, minan naumi, dari tidur, zahirin nahyi, karena sebab larangannya sangat zahir ya, tekstual. Teksnya melarang orang yang baru bangun itu jangan menyelupkan tangannya ke dalam bejana begitu. Teksnya melarang seperti itu. Walam yufarq baina naumil laili wan nahar, dan tidak membedakan, ini pendapat ulama yang mewajibkan basuh tangan ketika bangun tidur, lam yufarq, tidak membedakan baina naumil laili wan nahar, tidak membedakan antara bangun tidak membedakan antara tidur malam dan tidur siang. Jadi seluruh bangun tidur, baik itu tidur siang atau pagi atau sore atau malam, kalau dia bangun tidur maka wajib basuh tangan dulu 3 kali. Hukumnya wajib menurut pandangan selain Asy-Syafi'i dan selain Imam Malik. Wajib. Kenapa? Teksnya bilang begitu. Ada larangan untuk langsung memasukkan ke dalam bejana. Wa dhahaba al-Imam Malik. Imam Malik Imam Ahmad mengatakan ila wujubi dzalika min naumil laili. Imam Ahmad mengatakan wajibnya membasuh kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Itu kewajiban itu hanya pada tidur malam saja. Min naumil laili, tidur malam saja. Duna naumin nahar, bukan tidur siang. Jadi tidur siang enggak, cuma tidur malam doang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam aina batat yaduhu. Karena Nabi Muhammad mengatakan aina batat yaduhu, di mana tangannya batat menginap. Kan tadi Nabi Muhammad bilangnya begitu, orang yang bangun tidur maka jangan dulu masukkan tangannya ke dalam bejana, dia cuci dulu sebanyak 3 kali. Karena dia tidak tahu tangannya batat nginap di mana semalam. Wal mabitu, dan yang namanya menginap, yakunu bilaili, itu terjadinya malam hari. Dunan nahar, bukan di waktu siang. Wa syafi'iyu, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala hamalan nahya ala ghairil wujubi likarinah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan larangan tersebut tidak diartikan sebagai keharaman, jadi hukumnya makruh aja gitu. Ala ghairil wujubi, bukan sebagai kewajiban, artinya hukumnya cuma sunnah. Liqarinatin, karena sebab ada qarinah. Itu apa qarinah? Yaitu qarinah itu adanya illah, bahwa yang namanya perintah anjuran Nabi Muhammad untuk menyelupkan air ke dalam bejana, larangan menyelupkan air ke dalam bejana langsung setelah bangun tidur, karena sebab itu dikhawatirkan ada najisnya gitu. Maka ketika itu dia ragu ada najis atau tidak, maka keraguan-raguan itu tidak bisa mengalahkan sesuatu yang sudah diyakini bahwa aslinya tangannya itu suci, kan begitu. Sesuatu yang diragukan tidak bisa mengalahkan keyakinan. Maka itu hukumnya disunnahkan gitu. Beda kalau tadi dia yakin tuh ya, keadaan pertama dia yakin banget. Dia yakin bahwa tangannya itu najis gitu. Maka dia harus mencucinya terlebih dahulu, itu kewajiban. Al-hala al-thalisa, keadaan yang ketiga, ayyata yaqqana taharatahuma, dia yakin tangannya itu suci. Yang ketiga, bangun tidur atau ketika dia mewudu, tangannya dia yakin tangannya itu suci. Kalau yang pertama yakin najis, yang kedua ragu-ragu, yang ketiga yakin suci. Fahadha la yukrahu lahu ghamsu kaffayhi fil ina'. Maka dia tidak, orang seperti ini tidak dimakruhkan ghamsu kaffayhi fil ina, langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana, qabla ghaslihima, sebelum dia basuh 3 kali. Jadi walaupun belum dibasuh 3 kali enggak apa-apa, langsung masuk ke dalam bejana. Walakin yustahab, akan tetapi dianjurkan tetap dia cuci dulu 3 kali. Wa hadhihi al-halah hiya allati dzakarha asy-syekh, dan keadaan tiga keadaan dan keadaan inilah yang disebutkan oleh Syekh. Jadi kalau disebut Syekh dalam kitab Asy-Syafi'iyah ini, maksudnya itu sering mengarah ke Al-Isfurayini. Imam Al-Isfurayini, Syekh. Kadang itu Syekhnya itu Al-Isfurayini, kadang satu lagi Asy-Syirazi. Tapi seringnya Syekh itu Al-Isfurayini gitu. Dalam kitabnya, saya lupa itu kitabnya apa. nantilah ya gitu. Wa hadhihi al-hala, keadaan yang ketiga ini, hiya allati dzakaraha syekh, disebutkan oleh Syekh Al-Isfirajini, wa ma'khadhuha, dan kenapa ada penyebutan ini, wa ma'khadh, dalil dasar argumennya, annahu al-warid fi sifatil wudu, inna fi sifati wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya telah al-warid, telah datang riwayat kepada kita, fi sifati wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ta'arrudin li sabki naumin, min ghairi ta'arrudin li sabki naumin wantafatil karahatu li faqdil illatil waridah. Nah gitu kan, min ghairi ta'arrudin li sabkin apa, li sabkin naumin. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wudu, itu wudunya min ghairi ta'arrudin, tidak apa namanya, tidak ada Nabi Muhammad melakukan cuci dulu 3 kali lisabkin naumi, karena sebab sebelumnya tidur. Wantafatil karoha, dan kemakruhan itu hilang, lifaqdil illah, karena sebab ilahnya enggak ada. Karena illah itu tadi yang disebutkan kita qarinah, qarinahnya karena hadis ini mu'allalah, hadis ini punya illah, punya sebab. Apa sebabnya? Kemungkinan ada najis di tangan. Ketika orang bisa pastikan tangannya itu suci, maka kemakruhan itu hilang. Kemakruhan itu hilang. Karena larangan itu ada karena sebab adanya sebab. Sebabnya itu adalah kemungkinan adanya najis. Ketika dia bisa pastikan tangannya itu enggak ada najis, ya maka hilang kemakruhannya. Ya, hilang keharamannya. Lifaqdil illatil waridati fil khabar. Karena tidak ada apa namanya illah yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad. Idzil hukmu, yang namanya hukum itu, yaduru ma'al illati, dia berputar atau berputar atau berdiri, ma'al illati, dengan illahnya, dengan sebab wujud, dan dengan illahnya wujud dan wa'adaman, baik adanya illah atau tidak ada. Jadi kalau adanya ilah ya ada hukumnya, tapi kalau enggak ada ilahnya maka tidak dihukumi seperti itu. Dan ilah, larangan untuk memasukkan air ke dalam bejana, ilahnya itu adalah sebab adanya kemungkinan najis gitu. Maka ulama Syafi'i membagi 3, yakin ada najisnya, dia ragu-ragu ada najisnya, atau yang ketiga dia yakin tidak ada najisnya. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Qala wal madmadatu wal istinsyaku, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang hari Rabu begitu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau memang dirasa apa namanya suaranya kurang baik, insyaallah di pertemuan ke depan kita akan perbaiki. Kita akan perbaiki. Insyaallah teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjut di pertemuan akan datang, yaitu hari Rabu, insyaallah di waktu yang sama, di channel yang sama. Bagi para asatid, bagi para ustaz, bagi para kiai ajengan yang mengikuti kajian ini baik live ataupun melalui rekamannya, kalau menemukan di dalam penterjemahannya ada yang keliru atau ada pemahaman yang salah atau ada penjelasan yang tidak benar dari apa yang saya jelaskan dari kitab Kifayatul Akhir ini, mohon dengan sangat untuk mengoreksi. Saya amat sangat senang kalau kemudian ada di antara para tokoh semua memberikan koreksian atas terjemahan atau atas pembacaan kitab Kifayatul Akhir ini. Koreksiannya bisa dilayangkan melalui komentar atau langsung ke apa namanya melalui nomor pribadi saya, baik itu WhatsApp atau Telegram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.